قصد أن يتماسا. ذلكم توعون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Suratul Mujadalati Madaniyatun Sintani Wa Isyaruna Ayatan. Surat Al-Mujadalah, nama surat. Maknane toro padu utawa cara Jawa tu kudus tukaran, tukar padu. Madaniyatun bangsa surat Madaniyah temurun sabadane Kanjeng Nabi hijrah. Sintani wa isyruna ayatan, jumlah ayat sak surat wonten kalih likur ayat. Wong sawangsul sampun kula jelasake nama-nama surat niku wonten sing pundutan saking kelimah pertama bukaane surat. Wonten ingkang mundut kelimah kang nyeritakake sing penting. Lah niki surat Mujadalah engkang pen nerangake kekeluargaan tukar padu. Tukar padu ngenani kekeluargaan. Zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat sing lanang naminipun Aus, sing wedok naminipun Khawlah. Tukar padu ngenani bebojoan. Kula wangsuli malih sing wedok namine Khawlah. Khawlah bintu Sa'labah. Sing lanang

sesebutan akad zihar mboten enten. Sing ana wong Arab. Kula menate dakon naib-naib. Apa tahu kejadian kegeran suami istri terus ngetokake ucapan zihar mboten ate. Lampun takon naib-naib jadi mboten lampah sing Indonesia mboten lampah mlaku nerok meneh Arab la akal zihar niku padha karo tolak padha karo megat nalikane kejadian ucapan akad zihar ketun sing lanang ketun mergo atine jeneng seneng matur ing Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kula kedadosan lampah akad zihar kalih bojo kula. Kula ketung badhe balenan terus bunyi nang Nabi. Harwat ale bojomu haram kanggo kowe. Selawase, selawase. Haram. Terus sing wedok kula binti salatan ngrimuk-ngrimuk ring Kanjeng Nabi. Jeneng Nabi kula niku isih seneng lan aus bojo kula nggih seneng. Niki tespundi nak boten sakit balenan. Anak kula kata. Nak melu bapak terlantar. Nak malu kula. Kula kepikiran. Tespundi je Nabi. Kanjeng Nabi tetap jawab. Haram gue. Kanggo bojomu haram. Terus matur mana bolak-balik, nanti bolak-balik. Nanti Bu Aisyah, garwane jenabi ini kurumasa risi ini. Gak cukup muda, matuk, muda, manuk, anak. Terus dikandani-kandani itu. Isyai, riwel itu. Kalau kan jenabi lagi susah. Biasa Arab nampak wahyu. Orang usah riwal-riwi. Kau tunggu. Nalika-niku lajeng temurun ayat surat Al-Mujadalah mulai ayat Qad Sami'a nganti gangsal. Sekawan gangsal. Niku. Temurun ayat ini. Jadi temurun ayat ini kejadian sahabat Aus kali Khawlah. Kejadian nindakake ucapan zihar kulawang sulimale akal zihar niku zaman jahiliyah kejadian zaman Arab. No Indonesia boten boten mulane tengene Indonesia boten nate ana omong-omong akad zihar boten enten. Senajan no Indonesia ora ono tapi nangane Arab ono. Ayate Bismillahirrahmanirrahim. Kode sami Allahu teman mijanget sapa Allah. Kau lalati yang ucapane wadun. tujati luka kang madoni sepolati ing sira Muhammad nglaporake fi zaujiha ing dalam bojo lanange ku aus ngucapake kanti alaiya kazahri ummi. Lajeng catrape zihar niku pedhot selawase firqatun muabbadatun pedhot selawase. Tapi sing wedok sing grimak grimak wae. Junabi kula badhe laporan kalih Gusti Allah. Wa tashtaki lan wadil siwadan ilallahi datang Allah. Nek jenengan mboten saged nanggapi kula wadul lapor dhateng Gusti Allah. Iki sangka getune niku. Wallahu ta'ala Gusti Allah yasma'ukum idana sapa Allah tahawurakum ing para padune lanang wedok mau. Allah wis mireng. Innallaha sa'tamani Allah. Sami'un niku zat kang mijanget. Basirun tu zat kang miharso. Allah mireng ngerti. Di ayat terus nerangno. Alladzina zahiruna minkum min nisa'ihim. Alladzina utawi wong lanang yuzahiruna kang ngucapake akad zihar. Sapa ladzina minkum sangking sira kabeh min nisa'ihim ngucapake marang bojone. Wong wedok bojone dipadhakake ibune. Iku ora padha dikapak-kapakno ora padha bojo iku dudu ibu. Mahunna ora ana apa bojo ummahatimu dadi ibu ora ana. Bojo dadi ibu ku gak ana. Sing diarani ibu ku piye? Sing diarani ibu yaiku sing lahirake. Lah bojo, bojo ora ngahirake. In ummahatuhum ora ana sapa ibune wong lanang illallahi waladnahum kejaba wadon sing lahirake sing diarani ibu yaiku wong wadon sing lahirake ibu. Mulane nek ana kejadian perbuatan sing ora bener kaya selingkuhan upamane Zaid seneng-senengan karo Fatimah seneng-senengan tanpa upacara pernikahan seneng-senengan kedaten hamil. Barang lahir ketemu anake wedok. Tak baleni maneh ceritane upama. Zaid karo Fatimah seneng-senengan kedadean selingkuhan. Nganti hamil lahir wedok. Upamane Zaid entuk Fatimah anake dijenakno Ruqayyah wedok. Ngene iki istilah santri walaupun di

Ah terus mboten enten mboten antawis danu wonten tamu ngaturi kurma jeneng Nabi sewidak sewidak mboten. Terus Kanjeng Nabi ngendi kok wis iki lho kurmaku pek enggak deh, mereka ini orang pekir miskin gitu. Maaf ya Nabi, gen kulo tiang pekir, paling pekirnya ku kulo. Ya wis peo. Niki aturan Islam. Nek wis kepepet tenanan itu wong melanggar malah untuk untung itu. Kok wis karek ngedung no pekir miskin ku jengen nyang cara sampean mesti kebangetan wong karek ngedung no iki kurma dung no pekir miskin iki kok sok ngenyang jeneng kula niku sing paling pekir niku kula ngono lho wis kaya udah mulai niki ana aturan Islam wonten mulane nek ana ni agama Islam niku abot ora paham nek wis kepepet Islam ku enteng iki masalah biar kula wangsuli malih teng Indonesia boten ya sampeyan iki mriki ya kula niki sih isih rumbu dadi tar obrah ambruk kejarung buatan raket dan menggani tamu buatan komplit tukung riki summa kola innal ladhina yukhadun Allah wa rasul bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika hafni ibadatik Allahumma arina al-haqqa haqqa warzina tibah wa arina al-batila رزقنا اجتنابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين